بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين kata الشيخ رحمه الله تعالى yang berikutnya dari sekian macam dari macam-macam ibadah yaitu rahbah warahbah warahbah wal khusyu' menunjukkan bahwasanya rahbah demikian pula rahbah dan khusyu' termasuk dari anwa'il ibadah berdasarkan firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم sesungguhnya mereka هم di sini al-anbiya sesungguhnya mereka para nabi karena ini di surat al-anbiya yang menyebutkan tentang qasas al-anbiya ya kisah-kisah para nabi sesungguhnya mereka nyatalah yusari'un yatasabaqun bersegera berlomba-lomba fil khairat yaitu dalam berbagai macam kebaikan wa yad'unana dan mereka pun berdoa kepada kami raghaba wa rahaba dengan penuh raghaba yaitu pengharapan demikian pula rahaba rasa takut wa kanu lana khashi'in dan telah pula mereka tunduk kepadaku atau kepada kami kata Allah azza wajalla ini dari sifat al-anbiya sifatnya para nabi yang mereka tersifati dengan musara'ah ila al-khair ya bersegera untuk berbuat dan menuju kepada kebaikan dan juga mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh rogbah, rohbah, disertai dengan khusyur. Sehingga ini merupakan keutamaan yang ada pada sifat-sifat mereka, para anbiya. Qala syarih Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, al-rogbatu makna rogbah, yaitu mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub mencintai untuk sampai kepada sesuatu yang dicintai ya. Menyukai menginginkan untuk tersampaikan dirinya kepada sesuatu yang dicintai ini namanya raghbah. Ketika seseorang menginginkan, menyukai untuk sampai pada suatu perkara yang hal itu mahbub, dicintai, bukan perkara yang dibenci, maka tertanam tentunya pada dirinya sifat raghbah. Dan raghbah termasuk dari ibadah, yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Fahim? Ibadah hati. Karena ibadah sudah kita lalui, al-zahirah wal-batinah. Yang zahir ataupun yang batin. Maka termasuk dari ibadah dengan jenis batin yaitu rogbah di sini. Rogbah. Kalau bahasa kitanya rogbah ini optimis katanya. Optimis. Jadi penuh pengharapan. Penuh keinginan untuk mencapai sesuatu yang dicintai, disukai. Didambakan, diidamkan, maka ini namanya rogbah. Qala rahimahullah ta'ala, wa rahbatu, adapun rahbah definisinya yaitu al khawful muthmiru lil harbi minal makhufi fahiya khawfun makrunun bi'amalin. Rahbah adalah al khawf al muthmiru lil harbi minal makhuf, ya takut yang membuahkan, al muthmir membuahkan, menghasilkan untuk lari dari yang ditakutinya. Ya, seseorang takut kemudian lari dari perkara yang ditakutinya, maka ini adalah rohbah. Ya, bukan takut semata kemudian dia diam, tetapi takut yang menghantarkan untuk dia menyelamatkan diri, lari dari yang ditakutinya, mencari jalan keselamatan dari yang ditakutinya. Sehingga rohbah ini khaufun makrunun bi'amal, takut yang disertai dengan perbuatan. Ya, takut yang disertai dengan amalan, perbuatan. Yaitu dia berbuat bagaimana untuk lari dan menjauh, menyelamatkan diri dari yang ditakutinya. Maka hal ini tentunya la yakunu illa lillah, tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah. Ya, seseorang lari terhadap yang ditakutinya itu dari azab Allah Azza wa Jal, kemudian makrun bi'amal, disertai dengan amalan ketaatan kepada Allah agar selamat dari yang ditakutinya itu dari azab Allah Azza wa Jal. Sehingga ar-ragbatu nau'un min ar-raja, ragbah adalah semacam dengan raja. Adapun rahbah nau'un min al-khawf, sementara rahbah semacam dengan al-khawf yang sudah kita lewati, al-khawf wal-raja. Taib. Maka persamaannya rahbah yaitu dengan raja, adapun rahbah dengan khawf. Sehingga pembagiannya pun tidak jauh berbeda, pembagian rahbah dengan rahbah, ya, tidak jauh berbeda. Mungkin ada dalam bahasa Indonesia diterjemahkan rohbah ini pesimis, tetapi pesimis yang baik, ya, yang bagus. Bukan dia kecil hati lantas tidak berbuat, tetapi bentuk berkecil hati yang dengannya dia berbuat untuk selamat, ya, menjadi terbaik dari apa yang ditakutinya. Berbeda dengan orang-orang yang dia kecil hati kemudian diam, maka ini adalah jenis yang tercela. Qala rahimahullah ta'ala wal khusyu', definisinya khusyu' adalah adzullu wat tatamunu li'azamatillahi bihaisu wa bihaithu yastathlimu liqadaihi al-qawni wa syar'i. Khusyu' definisinya itu adzul wa tatamun. Adzul artinya merendah diri, ya. Kemudian tatamun, tatamun maknanya itu al-inkisar wal-khudu', merendahkan diri dan tunduk li'azamatillahi, terhadap keagungan Allah Azza wa Jal. Ini bentuk khusyuk. Dia merendahkan dirinya, menundukkan dirinya terhadap keagungan Allah Azza wa Jal. Bihaithu yastaslimu liqadaihi al-qawni wa syar'i. Yang mana dia menyerahkan dirinya dengan penuh ketundukan terhadap ketentuan-ketentuan Allah Azza wa Jal yang kauni ataupun yang syar'i. Bentuk menundukkan dirinya dengan penuh ketundukan terhadap keagungan Allah SWT dan juga ketentuan-ketentuan yang Allah SWT tentukan, baik itu kauni wa syar'i, maka ini adalah khusyuk. ya, ketentuan Allah SWT al-kauni yang berkaitan dengan atau terkadang dicintai Allah SWT, terkadang tidak, dan fala budda ay yaqa', mesti terjadi. Ini qada'illah al-kauni, ketentuan Allah SWT yang kauni, yang mesti terjadi. Dan hal itu terkadang Allah cintai, terkadang tidak. Demikian pula ketentuan Allah SWT yang syar'i, yang berkaitan dengan kecintaan Allah SWT. Ya, seluruh qada yang syar'i pasti dicintai oleh Allah SWT. Tetapi qad yaqa wa qad la yaqa. Ya, qad waqa wa qad la yaqa. Terkadang terjadi, terkadang tidak. Tanya. Maka tunduknya seseorang terhadap dua ketentuan Allah SWT ini disebut sebagai khusyur. Ini definisi dari tiga jenis ibadah, baik itu raghbah ataupun rahbah ataupun khusyur. Dan beliau tidak sebutkan pembagiannya karena hampir sama dengan khauf wa raja. Qala rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimati wasafa Allah ta'ala al-khallasa من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati al-khalas, ya, orang-orang yang murni, memurnikan diri dalam ibadahnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, hamba-hamba pilihan dari hamba-hambanya subhanahu wa ta'ala. Biannahum yada'un Allah ta'ala ragoban wa rahaba ma'al khusyui lahu. Bahwasanya mereka tersifati senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, baik itu dengan doa ibadah ataupun doa masalah, disertai dengan ragbah, rasa takut, disertai dengan ragbah yaitu pengharapan. Demikian pula rahbah, rasa takut, dan juga khusyuk, ketundukan. Tidak ada kecongkakan dari mereka. Wa du'a'u huna, dan doa di sini kata Syekh, syamilun li du'a'il ibadati wa du'a'il mas'alati. Mencakup doa doa ibadah ataupun doa masalah. Berdoanya mereka, para anbiya, kepada Allah Azza wa Jal, disertai dengan rasa pengharapan atau penuh harap, rasa takut dan ketundukan ini mencakup permintaan mereka yang sifatnya permintaan-permintaan duniawi, masalah, ataupun permintaan akhirah, keutamaan dan pahala di sisi Allah Azza wa Jal, yaitu ibadah. Fahum yad'un Allah ragbatan fima indahu وطعما في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم. Ya, sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ragbatan fima indah, mengharap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ta'man fi thawabih, demikian pula mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ma khaufihi min iqabihi, disertai dengan takutnya mereka terhadap azab iqab Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa athari dhunubihim, dan takutnya mereka terhadap dampak yang akan terjadi dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa yang akan terjadi nanti dari dosa-dosa tersebut. Ini sifatnya mereka, para anbiya. والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. Sehingga seorang mukmin seyogianya untuk dia berupaya menuju Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara al-khauf war-raja. Nih, di antara takut dan berharap. Senantiasa dia iringi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua sayap ini, yaitu sayap khauf dan juga sayap roja, seimbang. Wa yaglibur roja'u fi janibit ta'ati, ya, sehingga rojaknya, pengharapannya ini lebih unggul, lebih dominan, lebih tinggi fi janibit ta'ah, dari sisi dalam berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Supaya apa? Pengharapannya tinggi dalam berbuat taat kepada Allah Azza wa Jal, liyansyata 'alaiha wa yu'ammila qabulaha, ya, supaya dia semangat dalam melakukan ketaatan tersebut dan supaya dia terus mengharap akan diterimanya ketaatan tersebut, ya, sehingga penuhi ibadah yang kita lakukan dengan atau iringi dengan roja, ya, supaya semangat terus mengharap apa yang di sisi Allah SWT, tidak lemah. Taib, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jazan, bersemangat dan bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, berhenti dari satu ketaatan, berpindah kepada ketaatan yang lain. Taib, tidak loyo, tidak futur. Taib, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja, yang dia futurnya berganti kepada sunnahku, ya, terus melakukan sunnah yang lain, mungkin loyo dalam melakukan sunnah ini, dia berganti kepada sunnah yang lain, tetap berada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berputar di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, maka naja, selamat. Demikian pula dengan adanya pengharapan pada benak-benak kita ketika kita beribadah kepada Allah, senantiasa kita akan mengharap diterimanya ketaatan yang kita lakukan, ya, semangat untuk berharap kepada Allah Azza wa Jalla, tidak berkecil hati agar diterimanya ibadah ini. Demikian pula wa yaglibul khaufu idza hamma bil ma'siyati liyahruba minha wa yanju min iqabiha. Dan lebih dominan sifat khauf, rasa takut, lebih mengalahkan, lebih besar, idza hamma bil ma'siyah, ya, ketika hati ini bersemangat untuk melakukan maksiat, berkeinginan besar untuk melakukan maksiat, maka menangkan ketika itu, unggulkan sifat khauf, supaya takut, supaya liyahruba minha, lari dari kemaksiatan tersebut. Tetapi ketika hati ini terbetik, terdorong untuk melakukan maksiat dan tidak ada khauf, maka tidak akan mampu lari darinya, menyelamatkan dirinya. Ya. Sehingga itu keutamaannya. Dalam sisi kemaksiatan, menangkan, timbulkan, tampakkan rasa takut kita kepada Allah, supaya kita bisa lari darinya. Dan wayanju min iqabiha, supaya selamat dari iqab, hukuman Allah Azza wa Jal. Itu penempatan kapan, ya, kedua ibadah ini diterapkan dalam kehidupan kita. Wa qala ba'dul ulama, sebagian para ulama mengatakan yaghribu janibur raja fi halil maradi wa janibul khaufi fi halis sihhati, lebih unggul sisi raja, pengharapan yang lebih besar, yaitu fi halil marad, dalam kondisi sakit, ya. Itu sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ketika seseorang dalam kondisi sakit, kondisi lemah, kondisi terpuruk, maka menangkan sisi pengharapannya supaya tidak lemah, supaya tidak tetap di bawah, tapi dia berupaya untuk naik, ya, berupaya untuk bangkit. Tidak, saya sedang sakit. Kemudian tidak ada kesemangatan. Sehingga ketika roja di situ dimenangkan untuk dia memupuknya dalam keadaan dia lemah kondisi badannya, maka dia berupaya dalam kondisi lemah pun akan bangkit dan tetap berupaya untuk taat kepada Allah Azza wa Jal, berharap dengan pengharapan yang banyak, bahkan mungkin dia berharap untuk husnul khatimah, ya, baik pengharapannya atau penghujungnya. Demikian pula dimenangkan sisi khauf, takut, fi halis sihah, dikala dia sedang sehat, ya, dalam waktu-waktu sehatnya senantiasa diiringi dengan rasa khuf, takut kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sampai sehatnya ini digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Karena sehat itu lebih memungkinkan. Ya. Waktu sehat adalah waktu yang sangat-sangat mendukung, memungkinkan untuk kita berbuat apa saja. Taib, sampai pun maksiat tadi. Ya. Sehingga ada kalanya sebagian orang tidak berbuat maksiat karena sakit. Tidak mampu untuk melakukannya. Tapi kalau dia sehat, ya diterjang sana sini. Ya. Karena itu terapkan tadi. Dua jenis ibadah kepada Allah Azza wa Jal, baik itu ar-raja ataupun al-khawf. Waqila, ya, atau sebelumnya, لِأَنَّ الْمَرِيضَ مُنْكَسِرٌ ضَعِيفٌ نَفْسِ. Ya, karena biasanya kalau orang yang sakit ini munkasir. Dia senantiasa apa? Berada dalam gundah gulana istilahnya. Ya. Apa kalau kacau hatinya ini? Galau. Ya. Asal jangan jadi profil. Profil galau. Oh. Ya. Apa maksudnya? Ya, profil seseorang tulisannya galau. Ya. Galau, galau pokoknya ta'adud, galau ini, galau. Ya, galau dalam masa bujang, ya. Dan yang lainnya. Jangan galau, ya, seorang muslim. Ini biasanya orang yang sakit saja. Berarti kalau profilnya galau berarti sedang sakit ya. Ya, hati-hati. Ini kebiasaan orang yang sakit. Dan juga dhaifun nafsi, lemah jiwanya, ya, lemah, sehingga dikala lemah, galau, ya, tidak menentu, menangkan tadi sisi ar-raja, dia berharap dan berharap kepada Allah Azza wa Jal, hilangkan rasa takut. Wa asa ayakuna qad iktaraba ajaluhu. Dan orang yang sakit terkadang terbetik, jangan-jangan ajal saya sudah dekat, kematian saya sudah dekat. Tanya. Fayamutu wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Sehingga dia meninggal dalam kondisi memperbaiki atau berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Ya, memperbaiki persangkaannya kepada Allah azza wa jal. Berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Tidak berburuk sangka. Wah, menganggap bahwasanya kematiannya disegerakan berarti ada sebagian perkara yang belum dia cicipi, rasakan. Tidak. Ya, tapi ketika ajal menjemput, dia memperbaiki persangkaannya kepada Allah Azza wa Jal. Berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Itu adalah tentunya ketentuan Allah SWT yang terbaik buat dirinya. Wa fi hadis sihati yakunu nasyitan muammilan tulal baqa. فيحمله ذلك على على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك. Ya, adapun dalam kondisi sehatnya, ya, seseorang kebanyakannya nasyiatan, ya, dia bersemangat, kemudian berangan-angan panjang, ya, mu'amilan tulal baqa, berangan-angan sepanjang masa, sepanjang hidupnya untuk ini, untuk itu, karena sehat. Jadi angan-angannya ini panjang. Ya, sehingga karena faktor kesehatannya ini fayahmilhu dzalika 'alal asyr atau 'alal asyr wal batar, mengantarkan dirinya sehingga dia menjadi sombong. Ya. Asyir wal batar hampir semakna, ya, mengantarkan dirinya menjadi congkak, sombong. Itu orang-orang yang sehat karena merasa sehat, merasa tidak butuh dengan Allah, berbeda dengan sakit. Baru dia teringat Allah, ya, baru dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi terkadang di waktu sehat lupa. Tayyib, siapa yang memberikan kesehatan? Bagaimana kalau kesehatan itu dicabut, dihilangkan sejenak saja? Sehingga dalam kondisi seperti ini, fayaghlibu janibal khauf. Dia menangkan, dia kuatkan sisi rasa takutnya supaya selamat dari hal itu. Ya. Selamat dari kecongkakan, kesombongan terhadap Allah Azza wa Jal. Dia gunakan hal itu dalam tetap ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Yaitu ni'matan magmun fi ma kathir minan nas as-sihhatu wal farag. Terkadang terperdaya, terkadang tidak tahu bagaimana harus menempatkannya kesehatan waktu luang ini. Ya, maka dikala itulah terapkan agar kita tidak kebablasan dalam kesehatan kita. Demikian pula tidak kebablasan dalam waktu sakit kita. Semuanya dibimbing di atas dua ibadah ini. Waqila, dan ada yang mengatakan pula dari kalangan para ulama, yakunu raja'uhu wa khawfuhu wahidan. Nyatalah pengharapan dan takutnya ini satu. Ya, seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Wahidan sawaan. Ya, satu sama, tidak bisa terpisahkan. Itu wahidan sawaan. Supaya apa? Bagi yang mengatakan bahwasanya pengharapan dan takutnya ini senantiasa satu, berada di setiap tempat, ketika dia sakit tetap diiringi rasa takut dan berharap. Sehat pun diiringi rasa takut dan berharap, tidak terpisah dalam kondisi apapun, dua-duanya ada. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama seperti kajanahit ta'ir, seperti dua sayap burung. Ya, apakah dua sayap burung ini hilang satunya? Tidak, karena kemanapun dia mengepakkan atau pergi, pasti kedua sayapnya ini senantiasa mengiringinya. Baik. Demikian pula al-khawf wal-raja. Ya. Wahidan sawaan. Ya, sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Supaya apa? Senantiasa bersatu, ada rasa takut dan pengharapannya. Li'alla yahmilahu raja'u alal amni min makrillah wala khawfu ala ya'si min rahmatillah wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibihi. Supaya tidak menjadikan pengharapannya ini dia menjadi aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya rasa takutnya ini tidak menghantarkan dirinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sehingga dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus mengiringi, menyertai. Karena kalau ada salah satunya saja, dikhawatirkan pengharapannya ini karena dia senantiasa berada di atas pengharapan, ya apalagi ketika dalam masa sehatnya. Ya. Dia berharap dan berharap, akhirnya apa, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebablasan dalam mengharap jelek, tercela. Ya, pengharapan yang tanpa disertai dengan amalan seperti itu. Ya. Kalau seseorang hanya berharap dan berharap tapi tanpa beramal, akhirnya aman. Ya, merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga disertai dengan amal dua-duanya. Demikian pula kalau seandainya ada salah satunya saja khauf, dikhawatirkan akan mengantarkan dirinya putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Apalagi dalam kondisi sakit. Ya. Dia umpamanya yang ada cuman khauf, takut pada Allah Azza wa Jal. Akhirnya sampai rasa takutnya ini mengantarkan dirinya ya, putus asa dari rahmat Allah SWT. Jangan-jangan dosa saya tidak diampuni. Tayyip. Atau jangan-jangan saya enggak sembuh lagi. Ini ketika mendominasi salah satunya dan hal itu tercela. Kenapa? Karena tidak disertai dengan amalan. Berbeda kalau memang takutnya ini disertai dengan amalan. Ya. Dia mungkin khawatir dosanya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kemudian apa? Beramal, saleh, beramal, kebajikan. Tayyip. Maka ini tidak tercela. Wa kilahuma qabihun muhlikun li sahibihi, dan keduanya yaitu pengharapan yang mengantarkan seseorang aman dari makar Allah SWT, merasa aman dari makar Allah SWT, ataupun rasa takut yang mengantarkan seseorang berputus asa dari rahmat Allah SWT, ini adalah qabihun muhlikun lisahibihi, jelek dan membinasakan pelakunya. Tanya. Jelek bahkan bisa membinasakan pelakunya. Ya dan billah. Sehingga jalan selamatnya tadi, dua-duanya ada, senantiasa mengiringi, atau salah satunya dibenangkan dalam kondisi-kondisi tadi, bagaimana dalam kondisi sehat, bagaimana dalam kondisi sakit. Tetapi ingat, disertai dengan amalan, bukan hanya saja yang mengharap dengan harapan yang kosong. Sehingga apa? Yang menjadi tamanni saja, andai-andai. Ya laytani, ya laytani. Ya, seandainya aku begini, seandainya aku begitu. Harapan yang kosong. Tayyib. Sehingga tercela yang tidak disertai dengan amalan, perbuatan. Ya, laita syababa ya'udu yauman. Ya. Seandainya masa muda aku kembali sehari saja. Ya. Dia cuma berharap. Sementara hal itu tidak mungkin. Ya. Tidak ada pengamalannya, maka tercela. Ya, demikian pula dimenangkan rasa takutnya pun sama, disertai dengan amalan agar dia bisa lari menyelamatkan diri dari yang ditakutinya, kemudian berbuat yang terbaik supaya selamat. Tanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.